Mitra bisnis, kereta api merupakan alat transportasi yang cepat dan aman bagi masyarakat kebanyakan. Namun banyak sekali permasalahan yang mendera perkereta apian kita. Mulai dari gangguan sinyal, rel longsor, sampai kereta anjlok. Yang terakhir, Rabu pekan lalu, jalur KRL Jabodetabek putus akibat tanah longsor dan menelantarkan 30 ribu penumpang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Indonesia Railway Watch, Taufik Hidayat. Pak Taufik, apa komentar Anda melihat permasalahan ini? Kalau saya sih ya nggak terlalu kaget gitu. Karena memang kan kereta api ini kan tidak mendapat perhatian khusus lah. Padahal kita tahu bahwa tidak ada negara besar, negara maju yang tidak diikuti dengan juga besar dan majunya kereta api. Kita lihat semua negara Amerika, Rusia, China, India, Kanada, negara-negara Eropa, dekat-dekat kita saja Singapura, Malaysia itu juga kereta apinya kuat-kuat gitu. Australia, Jepang juga sama. Jadi kalau kita ingin maju ya tidak ada pilihan lain, perhatian besar harus diberikan ke kereta api. Nanti kan bisa menggerakkan perekonomian ya, angkutan penumpang, angkutan barang, dan sebagainya. Jadi kalau Indonesia ini ingin menjadi negara, katakanlah, katanya nanti tahun 2020 atau 2030, negara sekian besar dunia, saya kira itu akan sulit terwujud tanpa, satu, kita memiliki moda transportasi railway yang memadai, yang besar gitu, untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri. Mengapa demikian? Karena itu nanti akan meningkatkan daya saing gitu loh. Tarif angkutan kereta api untuk barang kan jauh lebih murah. Kemudian juga dari sisi lingkungan, energi lah, jauh lebih hemat dan seterusnya. Nah ini saya kira tanpa kita mengarah ke sana ini berat ke depannya gitu. Sebab negara-negara tetangga kita yang dulunya mungkin kereta apinya jauh di bawah kita, sekarang sudah mengungguli itu. Itu saya kira yang perlu kita pahami bersama, karena tanpa transportasi yang memadai itu sulit kita bergerak gitu loh. Masa Jakarta-Surabaya aja harus 13-14 jam gitu, kalau tidak bisa hanya 3 jam, itu kan menghemat man hour yang cukup besar gitu kan. Orang bisa pulang pergi misalnya, seperti yang terjadi di negara-negara maju kan begitu. Nah, kita harusnya udah mikir ke sana. Nah kalau kita masih terus berkutat ke hal-hal yang sifatnya basic seperti ini, gangguan, kecelakaan terus-menerus terjadi, ini kan jadi sulit gitu untuk kita maju ke depan, karena ini masih terus ditarik ke persoalan-persoalan yang sama selama bertahun-tahun gitu. Langkah pencegahan apa yang bisa dilakukan agar kejadian ini tidak terulang, Pak? Nah itu memang semua pihak lah, paling tidak itu yang stakeholders yang terkait lah ya, katakanlah perhubungan, Kementerian BUMN, kemudian Bappenas, keuangan, dan juga DPR, itu harus caranya menurut saya ya memberikan anggaran yang besar terhadap itu. Kita lihat pembangunan yang dilakukan China kan besar-besaran untuk railway itu, luar biasa itu, bahkan sekarang mereka sudah hampir mencapai 100 ribu kilometer gitu. India sudah 65 ribu kilometer panjang relnya. Negara nomor satu di Asia ekonomi, kedua itu India, dan kita nomor tiga katanya kan. Tapi railway kita itu masih jauh, hanya 4 ribu kilometer gitu. Nah ini saya kira pihak-pihak yang terkait dengan anggaran itu. Ya tanpa anggaran ya kita mau apa gitu kan. Mau membangun yang ada anggaran tidak bisa. Sementara kita mengharapkan ada investor dari luar masuk, sampai sekarang pun ya tidak kunjung masuk kan. Karena mungkin mereka melihat yang existing ini seperti ini gitu loh. Regulasinya belum beres. Sekarang harus diperbaiki semua. Regulasi diperbaiki. Kemudian juga kelembagaan juga harus diperbaiki. Nah itu banyak hal, banyak PR sebetulnya yang harus dilakukan untuk itu. Jadi kalau itu tidak tersentuh ya akan begini terus. Semakin banyak nyawa yang akan melayang gitu loh. Demikian Direktur Indonesia Railway Watch, Taufik Hidayat. Saya Wendy Lim.